Jamaah sekalian kaum muslimin barakallahu fikum, pada malam ini kita telah masuk di akhir-akhir dari bulan Sya'ban, 18 atau 19 Sya'ban, yang maknanya Allah Ta'ala akan memberikan kesempatan bagi yang diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Maka tak kala datangnya bulan Ramadan, sebagian manusia mereka berbahagia. Sebagai orang-orang yang beriman, mereka berbahagia karena di bulan tersebut Allah Ta'ala membuka pintu-pintu rahmahnya. Maka seorang mukmin dalam menempuh perjalanan beribadah kepada Allah Ta'ala, dia harus memiliki rukun-rukun dalam ibadah. Dan ini yang akan dibahas pada bab setelah bab tawakkul, di mana al-Imam rahimahullah akan mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang berhak menghamba kepada Allah Ta'ala, orang yang bertauhid, diingatkan dengan dua poin penting dalam bab ini. Yang pertama, al-amnu min makrillah, bab tentang keadaan orang yang merasa aman dari makarnya Allah. Dan yang kedua, al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmatnya Allah Azza wa Jal. Dua perkara ini adalah kata muallif rahimahullah dalam bab ini yang akan kita kaji dan kita bahas, istamala ala maudhi'in, mencakup dua judul penting. Yang pertama, al-amnu min makrillah, adanya merasa aman dari makarnya Allah. Yang kedua, al-kunut min rahmatillah, kilahuma tarfa naqid, yang kedua berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang keduanya ini dua sisi yang naqid, merusak daripada tauhid. Maka dibawakan oleh muallif rahimahullah bahwa termasuk dosa besar adalah al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah Azza wa Jal. Dan ini termasuk a'dhamu zunub, dosa besar yang sangat besar. Dan ini juga yunafi kamalat tauhid, menghilangkan kesempurnaan tauhid. Sebagaimana juga al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal, kazalik, termasuk dosa besar dan termasuk menghilangkan kesempurnaan tauhid. Maka dibawakan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini antara khauf war raja. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat makna al-amnu min makrillah, orang merasa aman dari makarnya Allah, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam as-sahihahnya nomor 413, apabila kamu melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba minad dunya, berupa dunia. Apabila engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada hamba dunia, hamba tersebut diberi dunia oleh Allah, kenikmatan dunia. Tetapi ala ma'asihi mayuhib, tetapi dia di atas maksiat yang dia sukai. Dia itu melakukan maksiat-maksiat yang dia sukai. Fa innama huwa istidraj. Tidak lain itulah yang namanya istidraj. Itu di antara riwayat yang sahih, makna yang dimaksud dalam bab al-amnu min makrillah. Ismail ibn Rafi' meriwayatkan al-amnu min makrillah, maknanya ialah Ismail ibn Rafi' rahimahullah meriwayatkan yang dimaksud al-amnu min makrillah, seorang merasa aman dari makarnya Allah, iqamatul abdi ala dhanbi yatamanna ala Allahi al-maghfirata. Seorang hamba melakukan dosa, iqamatul abdi ala zanbi, seorang hamba menegakkan, melakukan dosa, yatamanna ala Allahi al-maghfirata, namun dia berangan-angan kepada Allah adanya ampunan. Itu yang dimaksud al-amnu min makrillah. Kata Ismail ibn Rafi', seorang hamba melakukan satu dosa tapi dia berangan-angan kepada Allah dengan ampunan. Dia berbuat dosa ketika diingatkan, bertobat kamu. Jawabannya, Allah kan maha pengampun, Allah maha luas rahmatnya. Allah musta'an. Cuman berangan-angan, nanti kalau saya sudah umur 50-60 saya akan tobat. Berangan-angan. Itu namanya orang yang ditimpa dengan suatu dosa besar. Al-amnu min makrillah. Maka barakallahu fik, Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah memberikan sebuah takrif pengertian al-makruh. Al-makruh artinya isalul uqubati ila man yastahiqquha min haitsu la yash'uru. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan bab ini, yang dimaksud merasa aman dari makarnya Allah. Apa itu makarnya Allah? Isalul uqubati ila man yastahiqquha, ditimpakannya siksa kepada orang yang berhak mendapatkannya, min haitsu la yas'uru, di mana orang tersebut tidak merasakannya. Di mana orang tersebut tidak merasakan datangnya azab, siksanya Allah Azza wa Jal. Dia sedang bermaksiat, merasa aman, tenang, masih datang bulan Ramadan, dibuka pintu rahmah, nanti kita tobat, diisi Ramadan. Selesai Ramadan, mari maksiat kembali, rame maksiat lagi. Tidak tahu umur kapan berakhir, dia hanya berangan-angan. Maka barakallahu fikum, ini termasuk makarnya ditimpakan kepada orang yang dia sepantasnya mendapatkan ukubah, tapi dia merasa aman. Maka ma'asyiral muslimin, di mana prinsip ahlus sunnah, barakallahu fik, di mana prinsip ahlus sunnah rahimahullahu jami'an, bahwasanya mereka ahlus sunnah yajma'un bainal khauf min azabillah ma'araja rahmatillah. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka di dalam menjalankan ibadah di bumi ini, dalam menegakkan agama Allah ini, menghidupkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan bainal khauf, antara rasa takut dari siksanya Allah, takut dari azabnya Allah. Ini harus ada. Ma'arojai, dengan adanya berharap dari rahmat Allah. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah. Sehingga fal khauf yamna'uhum minal ma'asi, sehingga rasa takut menghalangi dari maksiat. Kata Syaikh Shalih Fauzan, rasa takut kepada Allah menghalangi dari maksiat. Naam, takut dari siksa itu akan menghalangi dari maksiat. Dan roja, wa roja'u rahmatillah, dan berharap dengan rahmat Allah, yahmiluhum ala taubati wal istighfar, mendorong untuk bertaubat, beristighfar, wa nadam, dan menyesal, ala ma hasala minhum, dengan apa yang telah terjadi dari mereka. Jadi berharap dengan rahmat Allah mendorong untuk bertobat. Tahun ini banyak dosa dan maksiat, tapi saya berharap kepada Allah datangnya bulan Ramadan, saat dibuka pintu rahmah, pintu jannah, saya akan segera rujuk kembali ke jalan yang benar. Itu seorang hamba menyesal apa yang telah dilakukan dari maksiat, itu ahlus sunnah, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Sudah kadung banyak dosa, sekalian nyemplung lebih dalam. Itu bukan prinsip hidup yang benar, ya ayuhannas. Oleh karena itu diingatkan kembali bahwa para ulama kita telah mengatakan, man abadallah bil khauf faqat fahuwa haruriyun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya didasari takut dari azab saja, maka dia adalah pengikut khawarij, haruri. Karena Haruri itu nisbat kepada kelompok Khawarij yang tinggal di kampung Haruro, kurang lebih 100 mil dari kota Kufah waktu itu. Dan mereka orang yang berkumpul di kampung Haruro berpemahaman Khawarij, pemahaman teroris kalau zaman sekarang, memerangi sahabat, memerangi kaum muslimin. Maka prinsip Khawarij, mereka punya prinsip ibadah itu hanya dengan dasar khauf, takut. Yakni Khawarij wa'idiyah, mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafirun, berarti kafir, sehingga dikafirkan pemerintahnya. Takut dari dosa tapi mengkafirkan kaum muslimin. Waliyadzubillah. Bahkan Khawarij mengeluarkan seorang muslim yang berbuat maksiat dan mereka menganggap kekal di dalam neraka. Ini berarti apa? Al-ya'su min rahmatillah. Berarti mereka berputus asa dari rahmatnya Allah. Jadi yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah, itu prinsip Khawarij. Maka benar mereka berputus asa di rahmat Allah, akhirnya bunuh diri. Bunuh diri. Walaupun dimingi-mingi, kalau kamu berhasil meledakkan bom ini di masjid, kamu disambut bidadari. Omong kosong. Bagaimana dikatakan jihad sementara masjid yang diledakkan? Dusta itu. Itu orang berputus asa. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika Allah disekutukan dengan sesuatu. Dan Allah berkenan mengampuni dosa di bawah syirik. Jadi ada wanita muslimah misalnya tidak pakai kerudung, misalnya dia muslimah, keluar rumah tidak pakai kerudung, itu melakukan maksiat, bukan kekufuran. Tapi yang memiliki pemahaman Khawarij, mereka menuduh pelaku maksiat itu telah kufur, waliyadzubillah. Padahal Nabi sendiri ketika menyolati wanita yang bertobat karena zina, Umar bin Khattab kaget. Atu sholli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Anda nyolati wanita ini ya Rasulullah, bukan dia telah berzina? Dia berzina ya Rasulullah, kamu sholati dia? Naam. Lawusiat taubatuha ala sab'in min ahli Madinah lawasi'athum. Iya. Kalau tobatnya wanita ini dibagi untuk 70 penduduk Madinah mencukupi. Ini berbuat zina. Dipertobat. Allah menerima tobat hamba. Tapi Khawarij karena mereka memiliki prinsip yang berbuat maksiat, kafir. Nauzubillah. Ini melisi prinsip dakwah salafiyah ahlus sunnah. Maka ya ibadallah, dosa dan maksiat selama nyawa belum sampai ditenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughahhir. Telah hadis Tirmidzi. Allah menerima taubat hamba dari semua dosa. Allah Maha menerima taubat selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Yughorhir. Allah masih buka pintu kesempatan selama ada umur. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Peminum khamr, pecandu narkoba, kalau dia muslim bertobat, Allah Maha menerima tobat, bukan kafir. Wal'iyadzubillah. Kemaksiatan-kemaksiatan itu, barakallahu fiik, na'am, jangan kemudian menjadi sebab berputus asa berdakwah semampu kita dengan dakwah salafiyah. Jangan emosi. Orang tidak mau diajak berdakwah, kamu bunuh mereka. Seperti yang dilakukan oleh ISIS. Yang tidak bergabung, bunuh. Daesh. Dan itu terjadi sehingga orang-orang yang ikut ke sana kaget, kok kayak gini. Tobatlah. Kesempatan masih ada. Bulan Ramadan sebentar lagi datang. Buka hati kita untuk kembali ke manhaj dakwah salafiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua atau yang ketiga, man abadallaha birraja faqat fahuwal murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap-harap saja, maka dia disebut murji. Murji atau murjiah kelompoknya orang yang mereka mengatakan apa? La yadurru ma'al iman maksiyah. Tidak ada bahaya bagi iman dengan melakukan maksiat. Tidak ada bahaya bagi iman dengan melakukan maksiat. Kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana tidak bermanfaat kekufuran bersama kekufuran adanya ketaatan. Ini termasuk prinsip yang menyeleweng dari jalan Ahlus Sunnah. Berarti apa murjiah ini? Al-amnu min makrillah. Berarti murjiah orang yang merasa aman dari makar Allah. Kalau khawarij, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Kalau murjiah, orang yang merasa aman dari apa tadi? Makarnya Allah. Torfan, dua ujung yang berbeda. Murji'ah mengatakan iman tidak ada bahaya kalau melakukan maksiat. Artinya maksiat itu tidak merusak iman, sehingga mereka santai berbuat maksiat. Yang penting hati saya masih iman. Yang penting hati saya kan masih iman. Barakallahu fiik. Padahal yang namanya maksiat itu akan merusak, bahkan mengurangi iman. Sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah, yazidu bita'ati wa yanqusu bil maksiat. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Maksiat. Semakin besar maksiatnya, semakin besar berkurangnya. Semakin kecil maksiatnya, ya berkurang juga imannya. Tidak merasa aman. Seharusnya demikian. Tapi murjiah aman-aman saja. Yang penting masih ada apa? Iman di hati saja. Sehingga Ahlus Sunnah barakallahu fiik menempuh dua jalan. Apa tadi? Al-khawf, takut dari azabnya Allah, takut berbuat maksiat. Seorang da'i Ahlus Sunnah takut ketika ditawari untuk berlaku maksiat. Mad'u mungkin dari kalangan akhwat perempuan, ngajak selfie misalnya, "Ustaz, ayo selfie." Ini perempuan. Seorang ahlu sunnah takut dari apa? Maksiat. Tidak merasa aman. Seharusnya seperti itu. Ibadah kepada Allah takut, tidak aman. Hati itu kata ulama, al-qalbu dhaif. Hati manusia itu lemah. Wal fitnah qattafah. Sementara fitnah menyambar-nyambar. Orang kalau sudah tenar, ketenaran dalam ilmu, syuhrah, itu kalau itu yang dicari, alamat binasa. Tapi yang dicari kalau ibadah, selamat. Bukti orang itu tidak merasa ingin tenar, takut dengan melakukan maksiat, takut diajak berbuat maksiat, tidak merasa aman. Itu seharusnya ditempuh oleh seorang ahlu sunnah, entah da'inya ataupun bukan da'inya tentunya. Takut kepada Allah bermaksiat, sekecil apapun. Karena hati lemah. Bahkan Imam Ahmad ketika membawakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah, hendaklah orang yang melisihi Rasul itu takut dari azab, ditimpakan azab atau ditimpakan fitnah. Atadrimal fitnah, tahu enggak kamu fitnah itu apa yang dimaksud fitnah dalam ayat menyelisihi Rasul? Al-fitnatu asyirku. Fitnah dalam ayat adalah akan muncul kesyirikan. Kesyirikan muncul itu dari menyelisihi Rasul dulu. Maksiat yang kecil-kecil, setan akan menghasung maksiat yang lebih besar. Setan akan menghasung maksiat bid'ah. Kecil, besar, bid'ah. Nah, kalau sudah masuk dunia bid'ah, kata ulama, al-bid'ah barid al-kufr. Pos yang akan menghantarkan seorang melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Posnya akan diantarkan oleh setan melakukan kekufuran dan kesyirikan. Itu maknanya. Jadi Imam Ahmad mengingatkan, fitnah itu syirik. Dari mana munculnya itu? Yukhalifun an amrih, menyelisihi perintahnya Rasul. Menyelisihi Rasul. Sehingga tidak ada istilah, ini kan cuma perintahnya Rasul, tidak ada dalam Quran. Ini ucapan orang yang tidak paham. Datang kepada Ibnu Mas'ud seorang wanita ketika membawakan hadis Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, minta disambung, mentato badannya, minta ditato. Tayyib. Maka wanita ini berkata, "Ya Abdullah bin Mas'ud, saya sudah baca dalam Quran. Tidak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak ada ucapan itu." Maka Ibnu Mas'ud dengan cerdasnya mengingatkan wanita ini, "Alam taqra'i, kamu baca coba, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasul terima, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan." Rasul mengingatkan, la'anallah washimah wal mustausimah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut atau minta disambung, mentato tubuhnya atau minta ditato. Namisot wal mutanamisot, mencabut bulu alisnya atau minta dicabut, dilaknat. Baca ayat ini, itu perintah Rasul, nasihat Rasul, terima. Yang datang terima, yang dilarang tinggalkan. Barakallahu fiik. Jadi ahlu sunnah memiliki prinsip mengagungkan sunnah, tidak meremehkan. Karena itu perintah Rasul, ya perintah Allah juga. A'ful liha wa kafus syawarib, biarkan tumbuh bulu jenggotmu, potong kumismu. Perintahnya Nabi. Taati. Kalau Anda sebagai seorang yang takut dari makarnya Allah, saya potong enggak apa-apa. Bahkan saya tambah sukses dunianya, itu makar namanya. Makar dari Allah. Seorang semakin menyimpang, semakin diberi kemudahan apa tadi? Dunia. Makar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing hidup yang kita tiap hari minta, ihdinas siratal mustaqim. Mohon kepada Allah jalan yang lurus, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dalam bab ini, barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullah membawakan ayat surat Al-A'raf 99. Surat Al-A'raf 99. Namun sebelum saya bacakan ayat ini untuk memudahkan al-fahm, makar yang dimaksud, kalau itu makar yang dilakukan oleh Allah, itu terpuji. Tapi kalau makar dari makhluk kepada makhluk, itu tercela. Al-makruh itu adalah Allah Ta'ala memberikan balasan makar kepada orang yang berbuat makar. Jadi haqqullah adlun wa jaza'un yahmadu alaih. Ketika orang berbuat makar, Allah balas makarnya. Seperti dalam surat Ali Imran 54, wa makaru wa makarallah. Mereka orang kafir membuat makar, ingin membunuh Nabi. Ingin bunuh Nabi. Wa makarallah, Allah balas makarnya. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik yang membalas apa? Makar. Maka tidak boleh menyematkan nama kepada Allah makir. Kenapa? Makir yang membuat apa? Makar. Allah membalas makar yang dilakukan oleh musuh-musuh yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Barakallahu fik. Ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, yang di Mekah tidak boleh ke Madinah, yang di Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Wah, ini tidak adil. Ternyata yang di Mekah masuk Islam berkumpul di sebuah tempat. Berkumpul. Ya, akhirnya orang kafir mau lewat tidak merasa aman. Itu bikin makar, malah kembalinya kepada mereka sendiri. Sebagai mana istihza, mengolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas olokan mereka orang kafir. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Surat apa itu? Al-Baqarah. Allah yang membalas olok-olokan orang kafir. Wa yamudduhum, dan Allah berikan kepada mereka harta. Fituhyanihim ya'mahun. Dalam kesesatan mereka itu terus. Dalam keadaan mereka itu melakukannya. Atau sukhriyah, mengolok. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka mengolok-olok Allah, Allah pun mengolok mereka. Atau dalam ayat sering kita baca, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang kafir membikin kaid, tipu daya. Naam. Terus apa ayatnya? Wa akidu kaida. Dan aku pun membalas dengan melakukan tipu daya. Jadi sifat makr, barakallahu fik, ini bentuknya adalah sebagai jaza, balasan dari Allah kepada orang yang membuat makar. Barakallahu fik. Makanya seorang jangan merasa aman. Lihat ayatnya. Afa aminu makrallah. Al-A'raf 99. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka tidak merasa aman dari makarnya Allah kecuali kaum yang rugi. Surat Al-A'raf 99, siak ayat ini, bentuk kalimat ini yang dimaksud umat-umat kafir yang Allah timpakan azab dari kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Su'aib, yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 94 sebelumnya. Wa ma arsalna min qaryatin min nadhiri min nabiyyin illa khadna ahlaha bil ba'sa'i wadh-dharra la'allahum yadh-dharra'un. Tidaklah kami mengutus sikap sebuah kampung dari seorang nabi kecuali kami siksa penduduknya dengan dharra, kesempitan, kelaparan, ketakutan, naiknya harga yang menjulang tinggi, wadharra, dan kesempitan-kesempitan hidup, la'allahum yadharraun, agar mereka tunduk kepada Allah. Maka ketika kaum tersebut diingatkan oleh Allah setelah mereka diazab, diingatkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, pada ayat 96. Kalau seandainya penduduk negeri beriman, bertakwa, kami bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Namun kalau mereka berdusta, kami siksa dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi, nikmat apabila dengan adanya maksiat, dengan merasa aman melakukan maksiat, itu istidraj. Naam. Kalau itu nikmat dengan disertai ketaatan, namanya nikmat dari Allah. Antum tambah sukses dunianya, tambah mantap akidahnya, tambah kuat ibadahnya, itu nikmat. Antum tambah sukses dunianya, tambah banyak hartanya, tambah bermaksiat, namanya istidraj. Tayyib. Makanya diingatkan, afa aminu makrallah. Apakah mereka penduduk negeri itu merasa aman dari makarnya Allah? Taib. Maka tidaklah merasa aman dari siksanya Allah yang turun dengan tiba-tiba. Tiba-tiba dalam kondisi sedang tidur, tiba-tiba bumi bergoncang, rumah ambruk, mati. Apa amina ahlal qura? Apakah penduduk negeri itu merasa aman? Ayat tiahum ba'suna bayatan wahum na'imun, datang siksa kami dalam kondisi waktu malam dan mereka lagi tidur. itu sebagai muqaddimatul bab dan sebagai penutup pertemuan kita karena nanti masuk bulan Ramadan. Dan semoga Allah pertemukan kembali majlis ini di lain waktu. Wal afu minkum wa akhiru da'wana. Dan kami sampaikan kepada ikhwah yang biasa hadir di daurah ilmiah Al-Ustadz Afif hafizahullah, kegiatan daurah sementara dipindahkan di Mahad Al-Faruq As-Salafi di Kalibagor insyaallah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.